بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Di sini disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang tugas kita dan kewajiban kita untuk menyampaikan agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah, dan hal ini sudah saya sampaikan juga dalam beberapa pertemuan yang lalu, sudah lama, sekitar sebelum puasa, tentang amanat yang Allah pikulkan kepada setiap individu muslim. Setiap individu muslim dari sejak dia menyatakan ikrarnya kepada Allah bahwasanya dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka di saat yang sama dia telah memikul suatu amanat untuk menyampaikan kalimat tersebut dan segala isi yang terkandung di dalam kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kepada orang lain. Dan ini sudah kita bahas dalam pertemuan kita yang dulu, dan sedikit mungkin saya boleh jelaskan lagi kenapa demikian. Sebab kalimat asyhadu. Apa itu asyhadu? Kalimat asyhadu, ulama menyatakan, dan inilah artinya kita mengatakan saya bersaksi. Apa artinya saya bersaksi? Biasanya kalimat orang bersaksi itu di pengadilan. Seorang saksi, apa yang dia lakukan? Seorang saksi, dia menjadi saksi ketika dia melihat atau mengetahui sesuatu secara pasti, tanpa keraguan. Sesuatu tertentu dia ketahui betul secara pasti, tanpa keraguan. Mengetahuinya secara pasti, tanpa keraguan, dengan melihatnya, ya, mempelajarinya, mendengarnya, sampai kepadanya melalui kabar yang terpercaya. Ya, orang bersaksi di pengadilan artinya setelah dia mengetahui tentang sesuatu tertentu, mengetahui dengan benar tanpa ada keraguan lagi. Iya kan? Dia pertama dia menyaksikan. Dia tahu akan sesuatu dengan pasti, tanpa ada keraguan. Kemudian setelah itu dia sampaikan kepada sekelompok orang apa yang telah dia saksikan dengan pasti dan tidak ada keraguan. Itu adalah kesaksian. Orang di pengadilan ketika diminta kesaksian, dia diminta untuk menyampaikan apa yang dia, ya gini, apa yang dia ketahui secara pasti tanpa ada keraguan. Jadi dua hal di sini. Dia mengetahui secara pasti tanpa keraguan, dan kedua, dia menyampaikan. Dia menyatakan kepada orang lain. Itu kalimat ketika seseorang di pengadilan, saya bersaksi, saya melihat kejadian ini, dan sekarang saya sampaikan kepada hakim, pengacara, dan saksi-saksi yang lain. Itu adalah kesaksian kalau kita di pengadilan. Kurang lebih seperti itu juga. Ketika kita menyatakan saya bersaksi, aku bersaksi, ya, ketika kita menyatakan asyhadu, ulama mengatakan kalimat asyhadu itu apa? A'lam wa atayaggan wa a'taqid wa u'allimu ghairi. Ini ada empat. A'lam, saya mengetahui. Atayaggan, saya berkeyakinan. Wa a'taqid, apa bahasa Indonesianya? Ada etigat. mempercayai sesuatu udah enggak bisa digoyahkan lagi, hadza. Menganut, hadza i'tiqad. Saya menganut suatu pengetahuan, suatu kepercayaan. Wa u'allimu ghairi, dan saya menyampaikannya kepada orang lain. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Ketika saya nyatakan itu, saya bersaksi bahwasanya enggak ada Tuhan, sesuatu tersebut adalah kalimat ini. Kita betul-betul ketika kita bersaksi, enggak sembarangan main bersaksi begitu aja, asal ucaplah. Bersaksi, kita tahu memang tidak ada, kita tahu betul tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kita berkeyakinan, percaya. Dan keyakinan kita ini berdasarkan bukti. Dan memang segala sesuatu di alam semesta membuktikan tiada Tuhan selain Allah. Wa fi kulli tahrikatin wa taskinatin lahu atharun syahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu yang bergerak atau yang diam di alam semesta ini adalah saksi akan keberadaannya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu, dan segala sesuatu merupakan bukti bahwasanya dia adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Alam semesta, cuman perlu perenungan dari kita. Kita mesti buka mata hati kita. Kita tahu betul enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita berkeyakinan. Dan kita, apa tadi saya bilang, i'tiqad artinya? Bahasa Indonesia. Menganut. Iya. Menganut suatu kepercayaan yang enggak bisa digoyahkan. Setelah itu saya menganut kepercayaan ini, enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah itu saya harus menyampaikan kenyataan ini kepada orang lain. Itu arti kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian pula halnya saya percaya, saya mengetahui, saya percaya dan saya menganut suatu keyakinan yang berdasarkan bukti bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib al-Arabi al-Qurashi al-Tihami, beliau adalah utusan yang diutus oleh Allah Tuhan alam semesta. Jadi dari sini kalau kita udah paham, kita dari sejak menyatakan ikrar itu, kita udah mengemban suatu amanat. Kita udah berikrar, berjanji di hadapan Allah bahwasanya kita akan menyampaikan keyakinan ini kepada orang lain. Kita udah ikrar. Setiap mukmin begini, setiap muslim begini. Jadi, kalau kita tahu itu, maka kewajiban berdakwah di jalan Allah. Kewajiban mengajak manusia kepada Allah. Kewajiban mengenalkan manusia kepada Sang Pencipta Allah. Dan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, adalah kewajiban setiap individu muslim dan mukmin yang beriman kepada Allah dan menganut agama Islam. Jelas gak kira-kira? Dan ini bukan tugas yang hanya dipikul oleh ulama saja, tidak. Tapi seluruh kaum muslimin punya tugas ini. Habib, saya bukan orang alim. Kita diminta untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Kita diminta mengenalkan manusia kepada Allah. Dan ini enggak harus dari seorang alim, dari setiap individu mukmin. Sebab ketika dia menyatakan keimanannya, dia udah kenal, dia tahu apa Allah. Karena itu dia nyatakan enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena itu dia sampaikan apa yang ada di keyakinannya tentang Allah. Ajak orang lain. Kita punya Tuhan namanya Allah yang wajib kita sembah. Kita punya Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah. Saya berkeyakinan itu dan saya ajak engkau untuk apa namanya berkeyakinan semacam ini. Percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kita ajak manusia ke sini. Itu tugas kita. Dan saya kira setiap orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tahu dia mesti mengajak orang lain ke mana. Dan ini enggak harus orang punya ilmu. Kalau kita ngajak orang kepada suatu madhab, harus ente punya ilmu. Tapi Allah enggak bilang dalam Al-Quran, ajak manusia kepada madhab, enggak. Tapi Allah bilang, udu'u ila sabili rabbik. Ajak manusia ke jalan Allah. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan segala apa yang ada di dalam isi, dalam isinya. Allah, Allah. Paham gak kira-kira? Jelas gak? Ini tugas, kewajiban mengajak manusia ke jalan Allah adalah tugas setiap individu Muslim dan mukmin. Oleh karena itu, Sayyidina Imam Al-Haddad, beliau mengatakan, alaika bita'limil jahilin. Hendaknya engkau, kata Habib Abdullah Haddad, memberikan pengajaran. Pengajaranmu kepada orang-orang al-jahilin yang tidak mengetahui agama Allah. Wa irsyadid dhalin, dan engkau punya kewajiban membimbing orang-orang yang sesat dari ini jalan. Ajak mereka kembali ke jalan Allah. Wa tadzkiril ghafilin, dan mengingatkan orang-orang yang lupa dan lalai. Manusia kita lupa, lalai, lupa sama Allah, ingetin, ente punya Tuhan, ente punya Allah. Itu tugas kita. Wahdar, kata Habib Abdul Haddad, hati-hati. Anta da'a dzalika ga'ilan innama yu'allimu yudzakkir man ya'mal bi'ilmihi wa ana lastu kadzalik. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan kewajiban ini dengan alasan saya enggak pantas, ya, untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu perlu orang yang pantas ngajak orang ke jalan Allah itu adalah orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Saya enggak begitu. Tadi saya katakan, mengajak orang ke jalan Allah adalah tugas yang kita emban dari sejak kita mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak terikat sama amal perbuatan kita bagus apa enggak. Enggak terikat dengan pengetahuan kita, tapi terikat dengan janjinya kita kepada Allah. Kita berjanji mau nyampaikan ini kalimat yang kita yakini kepada orang lain. Kita mau nyampaikan apa yang kita anut ini, dari kepercayaan ini, dengan bukti-buktinya kepada orang lain. Nah, jangan kita bilang, wah saya gak pantas karena saya bukan orang alim. Ini bukan tugasnya orang alim aja. Ini setiap orang yang beriman tugasnya. Nah, Habib Abdullah Haddad bilang, orang yang punya alasan begini nih, meninggalkan kewajiban mengajak orang ke jalan Allah dengan alasan semacam ini, sungguh dia telah ditipu oleh iblis. Kenapa? Iblis kagak mau. Iblis enggak mau kita menjalankan amanat yang telah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Allah. Kemudian satu hal lagi. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bagi orang yang mengajarkan suatu kebaikan kepada orang lain, menyampaikan suatu kebaikan kepada orang lain, tapi dia tidak menjalankannya. Memang betul. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maghtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita ngajak orang, ayo kembali kepada Allah. Jangan lalai, tapi kitanya juga lalai. Kita ngajak orang ke jalan Allah, ayo taat sama Allah, jauhin larangan Allah. Tapi kita enggak taat dan kita mendekati larangan Allah. Kita tahu diri kita kurang. Tapi karena hal itu kita mau meninggalkan kewajiban untuk menyampaikan. Jangan. Seperti saya bilang, orang yang meninggalkan kewajiban mengajak manusia ke jalan Allah dengan alasan semacam ini, dia ditipu oleh iblis. Sebab, kata Habib Abdullah Haddad, menyampaikan ini agama kepada orang lain adalah bagian di dalam menjalankan tugas kita di dalam beriman kepada Allah. Menyampaikannya juga bagian dari itu. Singkatnya, kita dikasih tugas sama Allah 3. Kita dikasih tugas sama Allah 3. Belajar tentang ini agama. Kedua, yang pertama belajar tentang ini agama. Yang kedua, menjalankannya dengan sebaik-baiknya dan dengan sempurna. Yang ketiga, menyampaikannya. Tiga kewajiban. Mempelajari ini agama, menjalankan ini agama dari apa yang telah kita pelajarin. Yang ketiga, menyampaikannya. Yang paling sempurna di sini adalah orang yang menjalankan tiga-tiganya kewajiban ini. Tiga kewajiban ini. Ada seseorang, dia belajar. Kemudian dia jalankan apa yang dia pelajarin. Dan setelah itu, dia sampaikan kepada orang lain. Ini udah yang sempurna bakal dia. Yang semacam ini, yang disebutkan di dalam riwayat, man alima wa amila wa alam fadaka yud'a aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang belajar, menjalankan ilmunya, dan menyampaikan kepada orang lain, inilah yang dikenal di langit dan di bumi sebagai orang yang hebat. Orang yang agung di mata Allah yang semacam ini. Jalanin tiga kewajiban. Mayoritas kita gak bisa, mampu. Ada orang yang jalanin dua kewajibannya. Apa? Dia belajar, dia sampaikan, tapi dia gak ngejalanin. Ketika dia menjalankan dua tugasnya, dapat pahala gak dari Allah? Pahala atas dua tugas yang dia jalanin. Sebagaimana satu tugas yang dia lalaikan, dia dapat peringatan tegas dari Allah. Iya kan? Dia gak jalanin satu tugas, dia dapat peringatan tegas. Tapi, dia dapat dua pahala atas dua tugas yang dia jalankan. Dan ada lagi satu orang yang cuma jalanin satu dari tiga tugasnya. Dia belajar aja, tadi menyampaikan. Atau beramal aja, gak belajar, gak menyampaikan. Atau cuma menyampaikan aja, tapi gak belajar, gak mengamalkan. Itu orang yang semacam ini masih di bawah orang yang mengajak menjalankan dua tugas. Masih di bawah martabat orang yang menjalankan dua tugas. Dan orang yang menjalankan satu tugasnya itu dari yang tiga tugas masih lebih mulia dibanding orang yang gak menjalankan tiga tugas itu sama sekali. Makanya Imam Al-Haddad bilang, gak ada alasan untuk kita tidak mengajak orang lain ke jalan Allah dengan dalil, wah kita gak menjalankan, oh kita gak belajar, oh kita gak begini. Menyampaikan ini agama adalah suatu amanat dan tugas. Menjalankannya pun tugas yang lain. Mempelajarinya pun tugas yang lain. Orang yang menjalankan ketiga-tiganya, dia adalah orang mulia. Ya. Dan orang yang menjalankan dua tugas ini lebih mulia daripada yang menjalankan satu tugas doang. Dan orang yang menjalankan satu tugas masih lebih mulia daripada yang gak menjalankan sama sekali. Yang dia jalanin, dia dapat pahala. Yang dia lalaikan, dia dapat peringatan tegas dari Allah. Ini ringkasannya semacam itu. Karena itu, hendaknya kita, ayuhal ikhwan, kita berusaha untuk mengajak orang lain ke jalan Allah sebagaimana apa yang telah kita ikrarkan di hadapan Allah dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jalanin tugas kita untuk mengajak. Sebagaimana juga kita sempurnakan dengan belajar, mendalami ini kalimat, mendalami ini agama, dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ya, gak bisa 3, minimal 2. Gak bisa 2, minimal 1, daripada gak sama sekali. Jangan-jangan tunggu mesti jadi orang alim dulu, enggak. Waktu terlalu sempit. Kematian di depan kita. Kullu atin gharib. Jangan kita menunda-nunda. Apa yang kita tahu, kita sampaikan. Kita jalankan dan kita sampaikan. Alhamdulillah antum semuanya di sini. Baik yang hadir maupun yang dengar. Ditanamin di hati sama Allah kecintaan kepada ni kebaikan. Antum hadir, antum dengar. Begitu antum dapetin ini, pulang dengan tekad ngejalaninnya dengan sebaik-baiknya. Gak bisa ngejalanin sempurna, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita amalin. Terus setelah itu, kita sampaikan. Mulai dari lingkungan kita, rumah kita. Jangan tunggu, Habib, ini mesti bikin pengajian. Enggak harus. Ente di rumah sampaikan ini agama yang ente dengar kepada orang rumahnya ente. Ente naik oplet, naik kendaraan umum. Ente bisa sampaikan sambil ngobrol sama orang di dalam. Apa yang ente dapat dari sini? Ente di kantor, ente bisa sampaikan apa yang selama ini ente dapat. Ente di pasar, ente gak bisa ngomong, ente bisa berikan contoh kepada orang lain. Itu tugas kita. Yang intinya, kita tunaikan janji setia kita sama Allah. Kita udah berjanji kan? Asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tunaikan tuh janji sama Allah. Itu intinya. Dan ini gak cuman kewajiban orang laki, termasuk orang perempuan. Orang perempuan di dalam lingkungannya, sebagaimana orang laki pun di dalam jangkauannya. Dan orang yang menjalankan tugas ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Ini pembahasan. Wah, kemudian akan dibahas lagi oleh Sayyidina Habib Abdullah bin Al-Haddad tentang beberapa hal yang lain. InsyaAllah dalam pertemuan kita yang minggu depan, mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian. Ya Rabbal Alamin. Wa yajadal ajudin wa rahimal masakin wa yadul gawatil matin. Ya Arhamar Rahimin. Kemudian saya ingin sampaikan nih, tinggal berapa hari lagi kita tutup nih tahun 1435 dari sejak hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kurang lebih 3 malam lagi. Ini malam, besok malam Kamis, besok kan malam Jumat, malam Sabtu udah masuk deh tuh kemungkinan ya. Tahun baru. Nah, hari Jumat usahain enggak terbenam matahari melainkan ente dalam keadaan beristighfar kepada Allah, minta ampun, taubat dari segala dosa. Ya, udah minta halal dari orang-orang yang selama ini kita zalimin, kita ganggu. Ya, jadi terbenam matahari ini tahun, ditutup ini tahun dengan kebaikan. Itu aja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang al-amal bi khawatimah. Amal perbuatan itu dilihat dari penutupnya. Kemudian lain daripada itu, ada beberapa doa juga yang dianjurkan, namanya doa akhir tahun dan doa awal tahun. masing-masing bisa baca nih doa di tempatnya, ya, atau di rumahnya, ya, atau di rumahnya dia bisa baca. Wah, insya Allah ingetin saya, mungkin kalau yang kagak punya doanya bisa langsung ngedownload dari websitenya kita, ya. Nanti insya Allah kita upload di sana ini doa, doa awal tahun, doa akhir tahun dan doa awal tahun. Kita bisa baca tuh di Jumat sore atau di Jumat malamnya. Baca tuh doa, intinya ente baca. Katanya tuh orang yang baca doa akhir tahun, ya, syaitan tuh sakit hati sama dia. Waduh, gue setahun penuh udah banting tulang nyesatkan dia dalam sesaat kerja kerasnya aneh, katanya syaitan, katanya iblis, runtuh begitu aja. Apa? Dosa-dosanya dia semuanya diampuni sama Allah, punya setahun. Capek syaitan, kerja keras, nyesatin dia selama setahun. Tiba-tiba dalam sekejap tuh dosa semuanya diampuni sama Allah. Dan ditutup dengan kebaikan. Udah, kata syaitan, ane mau bertekad lagi. Tahun ini ane mau habisin dia deh, jerumusin dia ke neraka. Dia baca doa awal tahun. Begitu doa awal tahun, nginyem tuh syaitan. Gigit jari, ya, baru gue mau nyesatin dia, tapi dia udah membentengi dirinya dengan Allah. Ketika dia baca doa awal tahun. Karena itu baca. Yang kagak mau baca sih juga gak apa-apa ya. Iya, cuman kan artinya terserah deh mau bilang bid'ah, mau bilang apa. Cuman setahuannya ente mau doa apa aja dikabulin sama Allah, iya kan? Gak pernah tuh ente doa, ya Rob saya pengen kawin, ya Allah, bid'ah, jangan. Dari mana? Ente mau doa apa aja boleh dikabulin sama Allah. Yang penting jangan bilang, ya Rob saya pengen jadi nabi, jangan. Doa yang benar. Ente doa yang benar dikabulin, ya Rob. Dosa-dosa saya yang lalu satu tahun penuh, ampunin. Gak ada Allah bilang bid'ah, jangan doa begitu. Gak ada. Ya Rob, nih tahun depan lindungin saya dari setan. Gak boleh bilang doa begitu, itu bid'ah. Gak dibikin sama Nabi. Allah gak bilang begitu. Orang gak tahu dari mana nih. Mau doa apa aja boleh, boleh. Minta Allah bilang ud'uni astajib. Gak pada pengecualian. Ente minta apa aja dikabulin sama Allah. Yang penting minta yang benar, yang sungguh-sungguh. Minta sama Allah, dikabulin kita punya doa, dikabulin kita punya hajat. Yang kagak mau tuh doa, gak ada masalah. Doa aja deh, yang penting pakai doa yang bagaimana aja, terserah yang nyente. Yang penting sungguh-sungguh doa sama Allah. Dan jangan maki-maki orang yang berdoa dengan doa yang semacam ini, ya. Semuanya doa dengan caranya bagaimana, gak ada masalah, diampunin, dikabulin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga alangkah baiknya kita mulai itu tahun kita dengan kebaikan, dengan ketaatan. Dan salah satunya adalah puasa. Kan cakep. Kan cakep. Kalau hari pertama dari ini tahun ente mulai dengan puasa. Ya, dengan salawat kepada Rasulullah, dengan maulid. Allah, cakep banget deh. Ente buka tuh tahunnya ente dengan salawat kepada Rasulullah, dengan zikir, cakep, enak. Alhamdulillah, di beberapa tempat kalau gak salah juga diadakan kan, malam Sabtu, ya, acara tabligh akbar di sini, di situ, di daerah kita, di mana? Di lapangan Bulosom sini, dekat sini, bikin acara tabligh akbar, pawai juga. Iya, pawai yang cakep tapi, pawai islami. Alhamdulillah. Dan tempat-tempat lain juga yang dengan sholawatnya, zikirnya, maulidnya. Mana aja yang pengen ikut, intinya buka nih tahun dengan kebaikan. Sebagaimana kita tutup tahun yang ini dengan kebaikan. Nah, ya Allah, mudah-mudahan Allah bagusin tahunnya kita, yang kita tutup dan yang kita buka. Dan harapan terbesar sama Allah entar tuh penutup terakhir dengan husnul khatimah. Itu yang penting, itu yang penting. Wailah kagak ada artinya. Apa yang kita lakukan dari ibadah yang kaya apapun hebatnya, tapi kalau ditutup dengan su'ul khatimah enggak ada artinya. Itu yang paling ditakuti nama para auliya wassalihin. Yang beliau takutin itu dia. Ya Allah, mudah-mudahan Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha. Ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha.